Cahaya mentari di pagi hari, sinarnya kaburi pandanganku ini. Hembusan angin menemani perjalananku yang menuju ke hatimu kekasih. Tapi mengapa ku masih rasa begini? Tidak menjadi mau saja aku berdikari.